الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني في الدورة الثانية في كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي في كتاب الصلاة. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah, dan beliau mengatakan amma ba'd, ini adalah pertemuan yang kedua pada daurah yang kedua dari pembahasan kitab Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang membahas tentang kitab Salah. Kunna qad tawaqqafna inda syarat al-thani min syurut as-salah. Sebelumnya kita telah sampai kepada pembahasan tentang syarat yang kedua dari syarat-syarat salat. فالشرط الأول هو الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة. Dan telah kita sebutkan bahwa syarat yang pertama yang mendahului salat, seseorang harus dalam keadaan suci dari najis, baik yang berkaitan dengan jasmaninya, pakaiannya, dan tempat salatnya. وأما الشرط الثاني فقال المؤلف والطهارة من الحدث. Adapun syarat yang kedua, maka di sini berkata al-muallif rahimahullah taala, bersuci dari hadath. لحديث لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. Hal ini berdasarkan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi orang yang berhadath hingga dia berwudu. Wa riwayat la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla tidaklah menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadath hingga dia berwudu. Wa hadha syartun bil ijma'. Syarat ini berdasarkan kesepakatan para ulama. ولا يستثنى من هذا الشرط اشتراط الطهارة من الحدث إلا العاجز عن الطهارة كالمصلوب فهذا يصلي على حاله والثاني من به سلس البول والمستحاضة كما سبق تفصيله في كتاب الطهارة. Dan tidak dikecualikan tentang disyaratkannya seseorang harus suci dari hadath terkecuali dua keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang yang memang dia tidak mampu bersuci. Dia tidak mampu untuk bersuci. Seperti orang yang dalam keadaan dia disalib. Dia tidak mampu menggerakkan tangannya untuk bersuci. Sehingga dia mengerjakan sholat sesuai dengan kondisi dan keadaannya, tanpa dia bersuci. Kemudian keadaan yang kedua adalah seseorang yang mengalami penyakit sering mengeluarkan air seni, sering mengeluarkan air kencing. Demikian pula seorang wanita yang mengalami istihadhah, dan telah lalu rincian penjelasan tentang hal ini dalam kitab At-Taharah. Wa hunaka furuqun 'adidatun bainal hadath wa bainal khabath alladhi huwa fi syarth al-awwal. Dan di sana ada perbedaan, ada beberapa perbedaan antara hadath dengan najis. Fal hadathu khasun bil badan. Wa amma al khabathu fayakunu fi thalathah. في البدن في الثوب وفي البقعة المكان. Adapun al-hadath itu khusus kaitannya dengan fisik seseorang. Itu hadath khusus kaitannya dengan jasmani seseorang. Berbeda halnya dengan najis atau khabath. Itu berkaitan dengan jasmani, pakaian dan juga tempat seseorang mengerjakan solat sebagaimana yang telah diterangkan. Al-hadathu la yutatahharu minhu illa bil ma' aw bit turab 'inda 'adamil ma'. Kemudian termasuk di antara perbedaan antara hadis hadas dengan najis bahwa hadas seseorang tidak bersuci untuk mengangkat hadas kecuali dengan menggunakan air atau yang menggantikan posisi air yaitu dengan menggunakan tanah. Al hadatsu la yu'dharu fihi bil jahli wan nisyan. Termasuk di antara perbedaannya bahwa hadas itu tidak diberi udzur karena dia jahil atau karena dia lupa. Misalnya seseorang dia mengerjakan salat, dia lupa kalau dia belum berwudu, maka solatnya tidak sah walaupun dia lupa. Berbeda halnya dengan seorang yang lupa kalau terdapat najis di pakaiannya sampai selesai solat, maka hukum solatnya sah. Wal khabathu yu'dharu fihi bil jahli wan nisyan. Berbeda halnya dengan najis, seseorang masih diberi udzur ketika dia tidak mengetahui, ketika dia jahil atau dia lupa bahwa pada pakaiannya, pada tubuhnya terdapat najis dan dia tidak mengetahui atau dia lupa, maka hukum solatnya sah. فَمَنْ كَانَ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ وَعَلِمَ بِهَا ثُمَّ نَسِيَهَا وَصَلَّى وَبَعْدَ أَنْ صَلَّى تَذَكَّرَ أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ. Maka seseorang yang dia mengetahui bahwa di pakaiannya terdapat najis, ketika dia hendak solat dia lupa kalau pada pakaiannya tersebut terdapat najis, sehingga dia mengerjakan solat dalam keadaan di pakaian tersebut terdapat najis dalam keadaan dia lupa sampai selesai solat, maka hukum solatnya sah. وَمَنْ كَانَ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ لَمْ يَرَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ. Demikian pula halnya seseorang yang terdapat najis pada pakaiannya tapi dia enggak ngerti, dia enggak tahu kalau ada najis di pakaiannya tersebut sampai selesai salat, maka hukum salatnya sah. Bi khilafil hadats fa inna salatahu batilah wa yalzamuhu al-i'adah. Berbeda halnya ketika seseorang dalam keadaan berhadats, dia enggak tahu atau dia lupa kalau dia tidak dalam keadaan suci, dia belum berwudu, maka salatnya tidak sah. Al-hadathu raf'uhu tushtaratu lahu an-niyyah wa amma al-khabath fala tushtaratu lahu an-niyyah kama bayyana dhalika fi durusin sabiqah. Dan di antara perbedaan antara hadath dengan najis bahwa untuk mengangkat hadath disyaratkan harus bersama dengan niat. Dia harus punya niat untuk mengangkat hadath, seperti misalnya hendak mandi, dia harus berniat untuk mandi junub, mandi untuk mengangkat hadas. Berbeda halnya dengan menghilangkan najis. Menghilangkan najis tidak disyaratkan harus ada niat. Begitu hilang maka selesai urusan. Asy-syarat ats-tsani qulna al-hadats la yutatahharu lahu illa bil ma' aw at-tayammum. Wa amma al-khabath hadha at-takmila wa amma al-khabath fa inna an-najasata يحصل المقصود في إزالتها بأي مزيل ولو زالت بنفسها. Kemudian al-hadath untuk mengangkatnya itu harus dengan menggunakan air. Kalau hadath besar berarti mandi, kalau hadath kecil berarti berwudu atau pengganti air yaitu dengan menggunakan tanah. Berbeda halnya dengan najis. Untuk menghilangkan najis maka itu diperbolehkan menggunakan apapun, yang terpenting najisnya hilang, itu yang terpenting. Walaupun seseorang tanpa niat hilang dengan sendirinya, maka tidak lagi dihukumi bahwa ada najis padanya. فيحصل برفع فتحصل إزالة الخبث بالدلك مثلا بالتراب في الأرض كما في النعل. Maka untuk menghilangkan najis misalnya pada sendal, apabila terdapat najis maka cukup dengan menggesekkannya di tanah. وتحصل إزالة النجاسة في الملابس بالمكائن والآلات التي فيها البخار مثلا ولو لم يكن ماء. Demikian pula untuk membersihkan pakaian, untuk membersihkan pakaian maka boleh menggunakan zat-zat tertentu, zat kimia atau yang semisalnya untuk menghilangkannya, atau dengan menggunakan uap walaupun tidak terdapat air. Yang terpenting ketika najisnya telah hilang maka itu sudah mencukupi dan dikatakan pakaian itu bersih. Itu bukhar, pakaian bukhar hadi uap, hakada uap. Fahadihi mimma tazulu bihi an-najasa. Asyartu thalith qawluhu wa dukhulul waqt. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat salat adalah ucapan beliau masuknya waktu. Liqaulillah ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ay muwaqqatan biwaqtihi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada kaum mukminin pada waktu yang telah ditetapkan. Mauquta maksudnya muaqqatan biwaqtihi, yang telah ditetapkan dan ditentukan waktunya. Wa syartul waqti fihi muqaddimatun wa masail. Amma al-muqaddimat fal muqaddimatu al-ula anna ma'rifata al-waqti takunu birru'yati li tulu'i al-fajr wa ghurubi asy-syams wa ru'yati adh-dhilli wasy-syafaq. Dalam hal kaitannya dengan syarat masuknya waktu yang dengannya diperbolehkan seseorang mengerjakan sholat, ada beberapa mukaddimah yang penting untuk diketahui. Yang pertama, mengetahui waktu. Untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu bisa dengan melihat, misalnya melihat bahwa fajar shadiq itu telah muncul, atau melihat bahwa matahari itu telah terbenam, atau dengan melihat bayangan. Bayangan ketika matahari telah bergeser ke arah barat, bayangan itu semakin panjang, semakin memanjang. Atau misalnya waktu sholatul asr, demikian pula dengan menggunakan bayangan. Dan demikian pula waktu sholat al-isya, yaitu dengan hilangnya rona merah yang ada di langit. ويمكن حصول المقصود بالآلات الدقيقة والساعات والتقاويم المعروفة بصحتها ودقتها. Maka hal-hal yang seperti ini juga bisa seseorang mengetahui masuknya waktu-waktu sholat dengan menggunakan alat-alat yang teliti untuk menerangkan tentang masuknya waktu sholat tersebut, atau menggunakan jadwal-jadwal sholat yang telah diketahui kebenarannya dan ketelitiannya. وكذلك بصوت الديك المجرب في صياحه للوقت. Demikian pula misalnya dengan menggunakan suara ayam, suara kokokan ayam, yang ayam ini diketahui dia berkokok pada waktu masuknya waktu salat. وأنا إلى الآن في بالك بابا لم أسمع ديكا مجربا كله قبل الوقت أو بعد الوقت بساعتين أو ثلاث. Adapun di Balikpapan saya belum pernah mendengarkan ada ayam berkokok pada waktu sholat, yang ada sebelumnya atau setelahnya. Tidak percaya. Sehingga tidak bisa dipercaya. Hal yujad ahad indahu dik yu'adzin fil waqt? As'aluhum. Ada enggak yang punya ayam jago yang berkokok di waktunya? Baik. قال ابن عثيمين رحمه الله الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه لكونه من أهل الاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاء، وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أم يقين. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa seseorang bisa mengetahui masuknya waktu sholat dengan beristihad, kalau memang dia punya keahlian untuk beristihad. Karena dengan itu dia bisa mengetahui, dengan istihad yang dia lakukan dia bisa mengetahui waktu-waktu sholat, kapan dimulai, kapan berakhir waktu sholat tersebut. Dan ada kalanya seseorang mengetahui maksudnya waktu sholat itu dengan berita orang yang dipercaya pemberitaannya. Apakah dia memberitakan berdasarkan persangkaan, persangkaan kuat, atau dia memberitakan berdasarkan keyakinan. المقدمة الثانية: لا يجوز للمصلي الإقدام على الصلاة إلا بعد تحققه وتيقنه من شرط دخول وقت الصلاة. Kemudian mukaddimah yang kedua, tidak diperbolehkan bagi seseorang yang hendak mengerjakan salat untuk mengerjakan salat tersebut kecuali apabila dia telah memastikan masuknya waktu salat. Karena ini merupakan syarat sahnya salat, dia harus memastikan bahwa telah memasuki waktu salat. لأن الأصل عدم دخول الوقت فلا يعدل عن الأصل هذا إلا بمسوغ شرعي ويثبت حتى يثبت اليقين. Karena asal hukumnya adalah waktu belum masuk. Asal hukum belum memasuki waktu, sehingga tidak seseorang itu berpindah dari keyakinan belum masuknya waktu kecuali apabila ada hal-hal yang diperbolehkan secara syariat yang menunjukkan bahwa waktu telah masuk dan dia bisa memastikannya dengan keyakinan. وَمَنْ صَلَّى وَهُوَ شَاكٌ فِي دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan solat dalam keadaan dia ragu apakah waktu solat telah tiba, maka tidak sah solat yang dia lakukan. إلا إذا تعذر الوصول إلى اليقين كحال وجود الغيم مثلا فيكتفى بغلبة الظن. Terkecuali apabila tidak memungkinkan bagi dia untuk mengetahui maksudnya waktu sholat dengan keyakinan, dia tidak bisa membuktikannya dengan keyakinan, seperti misalnya dalam kondisi mendung, matahari enggak terlihat sehingga bayangan pun enggak nampak, sehingga tidak diketahui apakah waktu sholat telah masuk atau belum. Maka dalam kondisi seperti ini cukup dengan persangkaan yang kuat, meskipun tidak sampai kepada tingkatan keyakinan. فَإِذَا صَلَّى بِغَلَبَةِ الْيَقِينِ فَهَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَمْ لَا غَلَبَةِ الْيَقِينِ فَإِنْ صَلَّى بِغَلَبَةِ الظَّنِّ دُونَ يَقِينِ فهل عليه إعادة أم لا؟ الجواب فيه تفصيل وله حالان. Apabila seseorang dia mengerjakan salat tidak sampai kepada tingkatan keyakinan bahwa waktu salat telah tiba, tapi dia membangun salatnya di atas persangkaan yang kuat bahwa waktu salat telah tiba, jadi tidak sampai kepada yakin, hanya persangkaan yang kuat, apakah dia harus mengulangi sholatnya? Maka dalam hal ini ada rincian. In salla thumma tabayyana lahu thumma lam yatabayyan lahu shay' fala i'adata alayhi li'anna ijtihadahu ijtihadun ma'dhunun fihi lam yatabayyan khata'uh. Apabila dia mengerjakan sholat tersebut dibangun di atas persangkaan yang kuat, kemudian tidak ada sesuatu yang meyakinkan padanya apakah tadi dia mengerjakan sholat telah memasuki waktu atau belum memasuki waktu, enggak ada, tidak ada indikasi-indikasi yang kuat yang menunjukkan bahwa dia mengerjakan sholat sebelum waktunya, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya karena dia telah beristihad. Dia telah beristihad dan istihad dalam hal ini merupakan hal yang diperbolehkan dan tidak nampak kekeliruan pada ijtihad yang dia lakukan. Wa in tabayyana lahu annahu shalla qabila alwaqt fatajibu alayhi i'adatu as-salah لعلمه بعدم تحقق الشرط. Namun apabila misalnya dia mengerjakan salat dengan persangkaan bahwa waktu telah masuk, kemudian setelah itu nampak bagi dia ternyata tadi dia mengerjakan salat sebelum tiba waktu, dia mengerjakan salat di luar waktunya atau sebelum tiba waktunya, maka wajib baginya mengulangi salatnya, disebabkan karena syarat sahnya salat itu tidak terpenuhi, yaitu belum memasuki waktu salat. Syaratul waktu fihi masail. Maka syarat yang berkaitan dengan waktu ini ada beberapa permasalahan pula. Al-mas'alatul ula, as-salatul mafruḍatu la tashihhu qabla al-waqti bi ijma'il muslimin lil adillati as-sabiqah. Permasalahan yang pertama bahwa salat wajib, salat yang diwajibkan tidak sah dikerjakan sebelum memasuki waktu. Hal ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita terangkan sebelumnya. Faman addaha qabla dukhuli waqtiha jahilan ghayra muta'ammidin lam tashihha fardhan wa tashihhu naflan wa 'alayhi al-i'adah li'anna min shuruti shihhati as-salati dukhulul waqt. Maka barang siapa yang mengerjakan salat wajib sebelum memasuki waktunya karena jahil dan dia tidak sengaja melakukannya, dia menyangka telah masuk, ternyata waktunya belum masuk. Salat duhur jam 11 misalnya, waktunya belum masuk, dia jahil, dia tidak sengaja, maka hukum salat duhurnya itu tidak sah, sehingga salat yang dia kerjakan itu statusnya menjadi salat sunnah. Salat yang dikerjakan itu sahnya sebagai salat sunnah, bukan sebagai salat wajib seperti salat duhur misalnya, sehingga dia harus mengulangi salat duhur tersebut apabila telah memasuki waktunya, karena termasuk di antara syarat sahnya salat adalah masuknya waktu salat. Mithal hadhihi al-mas'alah nas'al عن حكمها فمن قال صحيحة قلنا خطأ ومن قال باطلة قلنا خطأ لأنها تصح نفلا. Maka dalam permasalahan yang seperti ini ya, itu bisa menjadi sebuah kuis pertanyaan ya, tentang seseorang yang mengerjakan sholat wajib sebelum waktunya, apakah sholatnya sah atau tidak sah. Orang yang mengerjakan sholat wajib sebelum masuk waktunya dalam keadaan dia tidak sengaja, apakah sholatnya sah atau tidak? Yang mengatakan sholatnya sah keliru, yang mengatakan sholatnya tidak sah juga keliru. Tapi harus diterangkan ya, bahwa tidak sah kalau yang dimaksud sholat wajib, karena itu tidak menjadi wajib baginya. Namun sholat yang dikerjakan sah sebagai sholat sunnah, bukan sebagai salat wajib. طبعا هذا على الصحيح من اقوال اهل العلم لان النافله لا يشترط لها الوقت وهي صلاه كامله ناقصها الوقت الذي هو شرط للفريضه فلم يوجد الفرض شرط الفرض فتبقى صلاه كامله فتصح نافله. Sebab yang namanya salat sunnah, salat nafilah itu tidak tertentu waktunya. Itu tidak tertentu waktunya, kapan saja dia boleh mengerjakan. Dan sholat yang dia lakukan itu sholat sempurna dari takbiratul ihram hingga salam, sholatnya sempurna ya. Namun yang kurang darinya adalah masuknya waktu, dia mengerjakan sholat sebelum memasuki waktu sholat wajib tersebut. Inilah yang menyebabkan dianggap tidak sahnya sholat itu sebagai sholat wajib. Namun dia mengerjakan sholat sempurna sehingga sholat yang dia lakukan itu sah sebagai sholat sunnah. Ini tentu menurut pendapat yang paling sahih dari pandangan para ulama. Huna qa'idah la yalzamu min butlan al-fardiyyah butlan an-nafliyah. Maka di sini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Tidak mesti batalnya sebuah kewajiban menyebabkan batalnya satu amalan sunnah. Batal dia sebagai amalan wajib, ia batal. Namun dia tidak batal untuk dianggap bahwa apa yang dia lakukan adalah amalan yang sunnah. Wa hadhihi qa'idah mundarijah tahta qa'idatin akbar minha وهي قاعدة لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم. Iya, dan kaidah ini termasuk dalam kaidah yang lebih umum yang disebutkan oleh para ulama, bahwa tidaklah mesti batalnya satu amalan khusus menyebabkan batalnya satu amalan yang bersifat umum. Wa hiya qa'idatun mufidatun fi manahil hayah wa laysa fi syari'ati faqat. Dan ini merupakan kaidah yang sangat berfaedah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak khusus untuk perkara-perkara ibadah saja. Faqad as'aluka an shakhsin hal yasluhu imaman lis-salah hal yasluhu mudarrisan fataqul la yasluhu mudarris walakinahu yasluhu an yakuna mushrifan fakawnuhu mushrif a'am min kawnihi mudarrisan aw a'am min kawnihi imaman. Misalnya saya bertanya, bagaimana si fulan? Si fulan ini layak enggak menjadi imam salat? Si fulan ini layak enggak menjadi pengajar? Maka kamu mengatakan, ah dia enggak layak untuk menjadi pengajar, dia tidak layak menjadi imam. Tapi dia boleh menjadi koordinator atau dia boleh menjadi pengurus, menjadi musyrif. Maka sebutan musyrif itu lebih bersifat umum dari sekadar dia berstatus sebagai pengajar atau sebagai imam. هذه القاعدة تقيك من الظلم في الحكم. Maka kaidah yang seperti ini apabila engkau memahaminya, maka hal itu akan menyelamatkan kamu dan menjaga engkau dari melakukan perbuatan kezaliman. وقواعدها وفروعها ومسائلها في الحياة وأمثلتها كثيرة جدا. Kaidah-kaidah atau permasalahan-permasalahan yang kita temukan dalam kehidupan kita kaitannya dengan kaidah ini itu banyak sekali. مسألة الثانية إن صلى المصلي قبل الوقت وكان متعمدا فهو متلاعب وصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم لأن الشيء المؤقت بوقت لا يصح قبل وقته. Kemudian permasalahan yang kedua, apabila seseorang mengerjakan solat sebelum waktunya dan dia sengaja melakukannya, sengaja. Dia sengaja sholat jam 11 sebelum memasuki waktunya misalnya. Sengaja dia melakukannya, maka orang seperti ini itu dia bermain-main dalam melakukan sholat itu. Sholat yang dia kerjakan hukumnya batil dan dia tidak selamat dari perbuatan dosa akibat dari perbuatannya itu. Karena sesuatu yang telah ditentukan waktunya itu tidak sah dikerjakan sebelum memasuki waktunya tersebut. Mas'alatu tsalitsa in shallaha ba'da al-waqti li'udhrin fa innaha tashihhu wa la ithma 'alayhi liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam man nama 'an shalatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kemudian permasalahan yang ketiga, apabila dia mengerjakan salat itu setelah keluar dari waktunya, kalau tadi sebelum waktu. Nah sekarang permasalahannya, orang mengerjakan sholat sudah keluar dari waktunya, tapi dia melakukan hal itu karena uzur. Dia melakukan hal itu karena uzur, ketiduran di pagi hari, sehingga dia mengerjakan sholat subuh pada jam 7 pagi, sudah masuk waktu duha. Karena ketiduran, maka hukum sholat yang dia kerjakan itu sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa mengerjakannya, maka hendaknya dia segera mengerjakannya kapan dia mengingatnya. Al mas'alatu ar-rabi'ah idza sallaha ba'da al-waqti li ghairi 'udhrin fa jumhuru ahli al-'ilm ala annaha tashihhu idza qadhaha ba'da al-waqti wa yakunu athiman ithman shadida. Kemudian permasalahan yang keempat, apabila seseorang mengerjakan sholat setelah keluar dari waktunya tanpa udzur. Kalau tadi permasalahan yang ketiga, keluar dari waktu karena memang ada udzur, tertidur, lupa. Nah ini enggak ada udzurnya. Maka mayoritas para ulama mereka mengatakan sholatnya sah namun dia terjatuh ke dalam dosa yang besar. وذهب جمع من أهل العلم والتحقيق إلى أنها لا تصح منه ولو صلى ألف صلاة. Dan sebahagian para ahli tahqiq dari kalangan para ulama, mereka berpandangan bahwa orang yang demikian sengaja mengerjakan sholat di luar waktunya, setelah keluar dari waktunya, maka sholatnya tidak sah meskipun dia mengerjakan 1000 sholat. Di hadith man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad wa hadhihi laysat alaiha amru ahli al-islam fahiya mardudatun wa la tasih. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak dibangun di atas bimbingan kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka orang yang sengaja mengerjakan salat yang telah ditetapkan waktunya, lalu dia sengaja melakukannya setelah keluar dari waktunya, maka dia melakukan amalan tidak berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَمَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهَا وَأَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا الْفِعْلِ الْقَبِيحِ وَأَنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ عَلَّ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَتُوبَ عَلَيْهِ. Maka barang siapa yang meninggalkan salat hingga keluar dari waktunya dengan sengaja, maka wajib baginya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meluruskan jalannya, meluruskan amalannya, dan memperbanyak amalan saleh, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertobat dengan cara yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Al-mas'alah al-khamisah, alladhina yaskununa fil amakin al-murtafi'ah, haula'i la yadkhulu waqtu al-maghrib fi haqqihim إلا بعد اختفاء قرص الشمس بحسب رؤيتهم لا بالتقاويم المخالفة لواقعهم. Kemudian permasalahan yang kelima, kaum muslimin yang mereka tinggal di dataran tinggi, di gunung-gunung, di tempat-tempat yang tinggi, maka waktu maghrib belum masuk untuk mereka, untuk mereka yang tinggal di dataran tinggi, kecuali apabila seluruh bulatan matahari itu telah hilang sesuai dengan penglihatan mereka di dataran yang tinggi tersebut, bukan berdasarkan jadwal-jadwal sholat yang menyelisihi kondisi mereka. Di bawah mungkin sudah masuk waktu maghrib, orang yang tinggal di dataran rendah bagi mereka telah masuk, tapi ini tinggal di ribuan meter atau ya artinya sampai berkilometer ke atas, tinggal di negeri di atas awan misalnya, bagi mereka, mereka masih melihat matahari, maka waktu maghrib bagi mereka belum masuk meskipun jadwal yang tertera itu telah memasuki waktu maghrib. Al-mas'alatu as-sadisah, mas'alatu as-sadisah, man kana musafiran fa shalla al-maghriba fil matar thumma aqla'at bihi at-ta'irah fa ra'a ash-shamsa فصلاته صحيحة لأنه صلاها في وقتها على الوجه المأمور بها شرعا. Permasalahan yang keenam, seseorang yang melakukan perjalanan safar, maka dia pun tiba di bandara, maka dia mengerjakan sholat maghrib di bandara karena sudah terbenam matahari. Setelah dia mengerjakan sholat maghrib, maka terdengar panggilan boarding, siap naik pesawat, maka naiklah dia. Ketika dia take off, dia berada di atas pesawat, lah matahari terlihat kembali. Paham ya? Dia tadi sholat maghrib di bawah, memang matahari sudah terbenam, maka dia sholat maghrib. Lalu ketika dia naik pesawat, lah matahari muncul kembali, maka hukum sholatnya sah, karena tadi dia mengerjakan sholat pada waktunya berdasarkan cara yang disyariatkan di dalam Islam, sehingga tidak menjadi batal sholatnya karena dia melihat matahari pada saat dia berada di atas pesawat. Mas'alatu as-sabi'ah, man adraka raka'atan qabla khuruji waqti as-salah faqad adraka as-salah li hadithi man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah ittafaqun 'alayhi min hadithi Abi Hurairah. Permasalahan yang ketujuh, Orang yang mendapati satu rakaat sebelum keluar waktu sholat, maka dia dikatakan bahwa dia mendapati sholat tersebut. Dia di waktu pagi terlambat, lalu kemudian dia hendak mengerjakan sholat subuh. Ketika dia mengerjakan satu rakaat, maka matahari sudah muncul, artinya sudah keluar waktu subuh tersebut, tapi dia mendapati satu rakaat, maka dia dianggap bahwa dia mendapati sholat pada waktunya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat, maka sungguh dia telah mendapati sholat tersebut. Al-mas'alatu al-thaminah, al-waqtu wa ahwal al-musalli fi ta'irah. Al-waqtu wa ahwal al-musalli fi ta'irah. Kemudian permasalahan yang berikutnya tentang waktu dan kondisi orang yang mengerjakan sholat di atas pesawat. Lahu ahwal al-waqtu lahu ahwal ma'al musalli fi at-ta'irah. Maka kaitannya dengan waktu, ada beberapa keadaan bagi orang yang mengerjakan sholat di atas pesawat. Al-halul awal aw al-hal al-ula in istata'ta an tusalliya fi at-ta'irah salatan tammatan fasalliha hina yadkhul al-waqt kama law kunta 'ala al-ard. Kondisi yang pertama, apabila engkau mampu mengerjakan sholat di atas pesawat secara sempurna, berdirinya, menghadap kiblatnya, rukuknya, sujudnya, kamu bisa mengerjakan secara sempurna seperti kamu mengerjakannya di daratan, maka kerjakan sholat tersebut ketika memasuki waktu seperti pada saat engkau mengerjakannya di daratan. Misal طيران السعودية يوجد فيه مصلى تستطيع أن تصلي صلاة تامة كاملة الأركان والشروط. Seperti misalnya maskapai Saudi Airlines memungkinkan bagimu untuk mengerjakan sholat secara sempurna, karena di bahagian belakang, ya, yaitu pesawat-pesawat yang reguler itu, maskapai Arab Saudi menyediakan di bahagian belakang tempat untuk sholat, sehingga memungkinkan bagimu mengerjakan sholat secara sempurna, berdiri, ruku, sujud, menghadap kiblat, kamu bisa melakukannya seperti engkau mengerjakannya di daratan. Wakadzalika fi ba'd at-ta'irat yujad masahah yumkinuka an taquma bis-salati kamilatan al-amru kadzalik aidan. Maka demikian pula di sebahagian pesawat-pesawat yang memungkinkan ada tempat yang kosong yang memungkinkan bagimu untuk mengerjakan sholat secara normal seperti kamu mengerjakan sholat di atas daratan, maka hal itu diperbolehkan. Al-halu tsaniyah illam tastati' an tusalliya fi at-ta'irah salatan tammatan bi arkaniha wa shurutiha fa akhir as-salah hatta tahbit at-ta'irah wa tusalli as-salata fi waqtiha aw fi waqti as-salati allati tujma'u ma'aha fil ard. Keadaan yang kedua, apabila engkau tidak mampu mengerjakan sholat di atas pesawat secara sempurna, mengerjakan rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, kamu tidak mampu seperti kondisi pertama, kamu tidak bisa menghadap kiblat, kamu tidak bisa berdiri secara normal, maka jika demikian keadaannya, tunda sholatmu sampai landing. Tunda sholatmu sampai engkau tiba di tujuanmu, lalu kemudian engkau mengerjakan sholat pada waktunya, atau engkau menjamak sholat dengan waktu yang berikutnya. Ini jika memungkinkan, artinya tidak sampai keluar dari waktu udhur tersebut. Al-halu thalithah, in khashita hubuta at-ta'irah, in khashita khuruj al-waqti qabla hubut at-ta'irah wal-wusul ila makan as-salah fa'alayka an tusalliya fi at-ta'irati wa ta'ti bima tastati' min wajibatiha wa arkaniha wa shurutiha. Keadaan yang ketiga, apabila engkau khawatir waktu keluar, kamu mengkhawatirkan apabila engkau tiba di bandara tujuanmu, maka waktu sholat telah keluar, tidak memungkinkan, ya. Sementara engkau tidak mampu untuk mengerjakan sholat secara sempurna di atas pesawat, Maka dalam kondisi seperti ini engkau mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuanmu. Sesuai dengan kemampuanmu, apa yang mampu kamu lakukan dari kewajibannya, dari rukunnya, dari syaratnya, maka itulah yang kamu lakukan. Mampu menghadap kiblat, lakukan. Tidak mampu, maka sholat sesuai keadaanmu. Mampu berdiri, kerjakan dengan berdiri. Tidak mampu, maka sholat dalam keadaan duduk. Ini apabila ketika engkau mengkhawatirkan kalau landing menyebabkan keluar waktu sholat, sehingga engkau tidak bisa mengerjakan waktu mengerjakan sholat itu pada waktunya. Illa idha kanat as-salatu mimma yujma'u ma'a ma ba'daha wa sarat as-salah tahbit qabla khuruj waqti ath-thaniyah fa innaka tu'akhiru as-salah wa tajma' as-salata ma'a allati taliha fi waqti as-salah ath-thaniyah. Kecuali apabila sholat tersebut termasuk diantara sholat yang memungkinkan dijamak dengan sholat yang berikutnya. Seperti misalnya, kamu belum sholat duhur, kamu berada di atas pesawat. Kalau kamu menunggu landing, maka telah memasuki waktu asar. Maka tidak mengapa, jangan kamu kerjakan sholat itu di atas pesawat. Tunggu sampai landing, karena memungkinkan bagimu untuk menjamak diantara sholat duhur dan sholat asar tersebut. Maka kamu jangan mengerjakan sholat itu di pesawat. Tunggu sampai tiba di tujuan, lalu setelah itu kamu mengerjakan sholat duhur yang dijamak dengan sholatul asar di waktu asar. Begitu pula halnya maghrib dengan isya. Karena inilah yang mampu engkau lakukan. Dan dalil ini semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Asyartul rabi' qawluhu wa istiqbalul qiblati illa 'inda ad-darurah. Kemudian di sini beliau menyebutkan syarat yang keempat dari syarat sahnya salat, kata beliau, dan menghadap kiblat kecuali dalam kondisi darurat. Iqra. Beliau berkata rahimahullah taala menyebutkan syarat yang keempat, wastiqbalul qiblati illa 'inda ad-darurah aw in-nafila fi as-safar, dan menghadap kiblat kecuali dalam kondisi darurat atau mengerjakan salat sunnah ketika safar. Maka dia mengerjakan atau diperbolehkan mengerjakan salat di atas punggung kendaraannya. Dia menghadap ke arah yang dia menuju kepadanya. Hadha syartu fihi masail. Mas'alatul ula, istiqbalul qiblati min daruriyatid din. Wal muradu bil qiblah al-Ka'bah. Wa summiyat qiblatan li anna an-nasa yastaqbilunaha biwujuhihim wa ya'ummunaha wa yaqsudunaha. Permasalahan yang pertama, menghadap kiblat itu termasuk di antara perkara-perkara yang urgen di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah. Dan dinamakan kiblat, disebut kiblat karena manusia menghadapkan wajah-wajah mereka ke arah Ka'bah tersebut. Mereka memaksudkannya, mereka menuju kepadanya. واشتراط القبلة واشتراط استقبال القبلة شرط لكل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. Menghadap kiblat di dalam salat merupakan syarat sahnya seluruh salat, baik salat yang wajib demikian pula salat sunnah. والدليل قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Hal ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan dimanapun ketika engkau keluar maka hadapkan wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada maka hendaknya kalian mengarahkan wajah-wajah kalian menghadap ke Ka'bah tersebut, menghadap ke kiblat itu. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه من حديث أبي هريرة. Adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk ketika mengerjakan salat. Kata beliau, apabila engkau berdiri untuk mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudhumu, lalu kemudian engkau menghadap kiblat, lalu engkau bertakbir. Hadis ini muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah. المسألة الثانية من الحكم في ذلك أن يتجه الإنسان ببدنه إلى معظم بأمر الله وهو البيت كما يتجه بقلبه إلى ربه في السماء فهناك اتجاهان اتجاه بدني واتجاه قلبي الاتجاه القلبي يكون إلى الله عز وجل والاتجاه البدني يكون إلى البيت الذي أمر الله بالاتجاه إليه وتعظيمه. Kemudian permasalahan yang kedua, termasuk di antara hikmah mengapa kita diperintahkan sholat dengan menghadap ke Ka'bah, di mana seorang hamba dia menghadapkan jasadnya, dia menghadapkan tubuhnya kepada sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengarahkan tubuhnya ke Baitullah, ke arah Ka'bah, sebagaimana hatinya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Sehingga menghadapnya seseorang yang sedang mengerjakan salat itu ada dua keadaan, menghadapkan hati dan menghadapkan jasmani. Adapun menghadapkan hati, maka dihadapkan kepada Allah, diarahkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun menghadapkan fisik, menghadapkan jasmani, maka dihadapkan menuju ke Baitullah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk menghadap ke sana dan memuliakannya. أيضا استقبال القبلة من جميع المسلمين يظهر اجتماع ووحدة الأمة الإسلامية. Demikian pula merupakan hal yang tidak tersamarkan bagi kita ketika seluruh kaum muslimin mereka menghadap ke satu arah, mereka menghadap ke satu kiblat, maka ini akan menampakkan adanya persatuan umat Islam dari manapun mereka berada. Masalah ketiga, man amkanahu istiqbalul qiblati tahqiqan fadzalikal wajibu alaihi kal musyahidi laha yajibu alaihi shalatu ila ainil Ka'bah. Kemudian permasalahan yang ketiga, orang yang memungkinkan baginya menghadap ke kiblat secara pasti, dia bisa memastikan bahwa ini zat kiblat tepat, tidak melenceng, maka yang wajib baginya dia menghadap ke kiblat tersebut, sama seperti orang yang menyaksikan, yang melihat kiblat dengan mata kepalanya, sebagaimana orang yang menyaksikan secara langsung wajib baginya salat menghadap ke zat Ka'bah tersebut. Masalah ar-rabi'ah, man lam yumkinuhu istiqbalul qiblah tahqiqan kal ba'id 'anha aw al qarib alladhi la yumkinuhu al mushahadah fadhalika al wajib 'alayhi istiqbalu jihatiha li hadithi ma bayna al mashriq wal maghrib qiblah. Permasalahan yang keempat, seseorang yang tidak memungkinkan bagi dia menghadap kiblat, maksudnya menghadap ke zat Ka'bah secara pasti, seperti orang yang jauh, seperti kita yang tinggal di Indonesia atau di negeri-negeri yang jauh, atau dia dekat tapi tidak memungkinkan bagi dia untuk melihat zat Ka'bah tersebut, maka orang yang seperti ini yang wajib baginya adalah menghadap ke arah, menghadap ke arah kiblat. Tidak ada keharusan untuk menghadap ke zat Ka'bah, cukup dengan arah, seperti kita di Indonesia arahnya ke barat, maka cukup menghadap ke arah, maka itu sudah mencukupi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, apa yang terdapat antara timur dan barat maka itulah kiblat. Ini diucapkan oleh Nabi ketika beliau di Madinah dan menghadap kiblatnya penduduk Madinah itu menghadap ke selatan. Sehingga Nabi mengatakan antara timur dan barat, yaitu seorang menghadap ke selatan, maka dia telah menghadap kiblat, tidak diharuskan untuk menghadap ke zat Ka'bah tersebut. Masalatu al-khamisah istiqbalul qiblati syartun fi sihhati salati illa mastuthni wa huwa wajibun fi jami'i salah falau wallaha zahrahu fi syai'in minha mutaammidan batalat salatuhu. Kemudian permasalahan yang berikutnya bahwa menghadap kiblat itu merupakan syarat sahnya salat kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka wajib bagi seseorang yang mengerjakan salat untuk menghadap kiblat di seluruh salat yang dia lakukan, pada seluruh salatnya. Kalau seandainya dia berpaling dari kiblat dan menghadapkan punggungnya yang ke arah kiblat dengan sengaja dia membelakangi kiblat, maka solatnya batal. مثل حالي الآن وحال الأستاذ الآن نحن نولي القبلة ظهورنا ونعطيها ظهورنا هذا صلاته باطلة بالإجماع. Seperti keadaan saya dan beliau di sini, kondisi kita sekarang adalah membelakangi kiblat. Apabila kita solat dengan menghadap cara yang seperti ini dengan sengaja, maka solatnya batal. أما إن انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ولم يكن انحرافا فاحشا فإن صلاته صحيحة. Adapun jika melenceng sedikit ke kanan dan ke kiri dan bukan merupakan pelencengan atau kemiringan yang fatal, maka hukum solatnya sah. Misalnya antum menghadap ke selatan, sementara kiblat ya ke arah barat, atau antum menghadap ke utara, maka solat yang dikerjakan selama tidak terlalu melenceng maka hukumnya sah. والتوسط أفضل بأن يتوسط القبلة ولا يميل يمينا ولا يسارا. Dan pertengahan lebih afdal, yaitu ketika dia menghadap kiblat dia tidak terlalu melenceng ke kanan, tidak pula terlalu melenceng ke kiri. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا فأشار ببدنه يمينا وشمالا وقال يعني يصح كذا ويصح كذا والتوسط أفضل هكذا. حيث الصحة صلاته صحيحة لكن هل هذا هو أفضل؟ لا شك أنه ليس الأفضل بل يستقبل القبلة كما يعتقد ويظن أنها القبلة دون أن يميل يمينا أو شمالا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى beliau ditanya tentang seseorang yang dia agak melenceng ketika menghadap kiblat, dia agak melenceng ke kanan atau agak melenceng ke kiri, maka apa hukum sholatnya? Jadi lencengnya itu tidak terlalu parah gitu. Maka kata beliau sholatnya sah, namun pertengahan itu lebih afdal. لذلك لا ينبغي تشكيك الناس والبلبلة وإثارة الإشكالات على الناس في صلاتهم وعبادتهم ومساجدهم ومحاريبهم إذا كان الانحراف يسيرا ومقبولا. Oleh karena itu tidak sepantasnya seseorang menyebarkan hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan, menimbulkan perselisihan dengan cara meragu-ragukan sholat dan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin di masjid-masjid mereka hanya karena adanya pelencengan arah tersebut, yang itu bukan sesuatu yang terlalu berarti, tidak parah. Terjadi pelencengan sedikit sekian derajat ke kanan atau ke kiri, maka ibadah yang mereka lakukan sah. Walhamdulillah. Al-mas'alatu as-sadisah fi ma'rifati jihati al-qiblah yasihhu al-i'timadu ala khabar al-thiqah bal wa mastur al-hal bal wal fasiq idza ghalaba ala adh-dhanni sidquhuma. Kemudian permasalahan yang keenam dalam hal mengetahui di mana arah kiblat, maka boleh bagi seseorang untuk mengetahui arah kiblat bersandar kepada berita orang yang terpercaya, orang yang thiqah, atau orang yang tidak diketahui kondisi dan keadaannya, apakah dia terpercaya atau tidak, itu boleh. Bahkan orang yang fasik sekalipun kita boleh berpegang kepada ucapannya apabila ada indikasi yang kuat bahwa dia jujur dengan perkataannya tersebut. Idza lam yujad tariqun ghairuhu. Hal ini apabila tidak ditemukan cara yang lain yang lebih tepat. Wa hadha yahsulu katsiran liman safar wa sakana fi funduq aw fi shaqqah aw fi villa wa wajada al-muwazzaf aw al-mas'ul aw al-haris fasa'ala wa lam yajid alamatan wa la tariqan li ya'rif al-qiblah fasa'alahu fa inna hadha ar-rajul al-'amil qad yakunu fasiqan wa qad yakunu mas'ur al-hal lakin yaghlibu 'ala adh-dhann fi kathirin min al-ahyan annahu sadiq li'annahu muwazzaf la yajra' an yakdhib wa yu'tika ma'luma khati'ah fayusi ila nafsihi wa ila sharikatihi wa ila 'amalihi fahum yuhafidhuna 'ala khidmati an-nuzala' wadh-dhuyuf wa yuhafidhuna 'ala sum'atihim fayaqil an yakdhib wa yata'ammad an yakhda'aka wa yaghurraka bi makanin akhar aw jihatin ukhra lil qiblah. Hal yang seperti ini itu sering kali terjadi ketika misalnya engkau sedang melakukan perjalanan safar, lalu kemudian engkau menginap di hotel atau engkau menginap di satu villa yang tentu maksudnya yang tidak ada tanda-tandanya di sana bahwa ini arah kiblat, jadi enggak ada tandanya. Maka ketika tiba waktu sholat, engkau tentu akan bertanya di mana arah kiblat, sementara engkau tidak mengetahui ada tanda-tanda yang dengannya engkau mengetahui di mana arah kiblat tersebut. Hal ini yang menyebabkan engkau misalnya bertanya kepada karyawan hotel, yang boleh jadi karyawan hotel itu tidak diketahui dia orang terpercaya atau tidak, boleh jadi dia seorang yang fasik, ya. Namun dalam hal yang seperti ini, ketika engkau bertanya kepadanya dan dia menunjuk arah tertentu, itu biasanya dia jujur. Biasanya dia jujur, walaupun pada asalnya dia orangnya fasik misalnya. Karena dia sebagai karyawan, dia tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang justru akan dapat menyebabkan dia di warning atau diberi peringatan atau bahkan dikeluarkan dari karyawan, status dia sebagai karyawan hotel tersebut. Dia membutuhkan itu, atau dia tidak berani untuk melakukan hal-hal yang justru akan menyebabkan nilai hotelnya tersebut berkurang penilaiannya, yang menyebabkan orang tidak senang. Jadi biasanya orang yang seperti ini dia akan memberitakan tentang arah kiblat yang benar. Wa yashihu al-i'timadu 'ala al-maharib al-mawjuda fi bilad al-muslimin. Sebagaimana juga diperbolehkan seseorang untuk mengetahui arah kiblat dengan bersandar kepada mihrab-mihrab yang biasanya terletak di depan masjid, sehingga ketika seorang masuk melihat itu mihrab, maka biasanya itu adalah arah kiblat. Wa yashihu al-i'timadu 'ala kulli ma yadullu 'ala jihatiha kan-nujum wasy-syams wal-qamar liman ya'rif dhalik. Dan demikian pula diperbolehkan seseorang untuk mengetahui arah kiblat tersebut dengan berbagai macam cara yang dengannya dia bisa mengetahuinya. Misalnya dengan melihat arah bintang, atau dengan melihat kondisi matahari, atau dengan melihat bulan, apabila dia mengetahui ilmu tentang arah melalui benda-benda tersebut. Wa yashihu al-i'timadu 'ala kulli alatin thabatat isabatuha kal-bawsalah was-sa'at wal-ajhizah al-mustamilah 'ala tatbiqat tahdid al-qiblah kal-alat ad-daqiqah wa 'ala hadha dallat nusus 'ulama'ina al-kibar kal-'allamah ibn Baz wa ibn Uthaymeen wal lajnah ad-da'imah wa ghairihim. Dan sebagaimana diperbolehkan pula seseorang untuk mengetahui arah kiblat dengan menggunakan alat, yang alat ini bisa dibenarkan, maksudnya bisa membuktikan atau menunjukkan satu arah dengan cara yang benar, seperti menggunakan kompas atau seperti menggunakan jam-jam atau aplikasi-aplikasi yang menyebutkan arah kiblat, apabila itu diketahui bahwa aplikasi tersebut memang bisalah untuk diandalkan, bisa digunakan, maka hal ini juga diperbolehkan. Sebagaimana ya, ini adalah merupakan fatwa dari para ulama kibar seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymeen, fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah dan yang lainnya dari para ulama. المسألة السابعة إذا خفي على المسلم اتجاه القبلة وهو مسافر فعليه أن يجتهد ويتحرى ثم يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة بالإجماع ولو تبين خطأه أجزأته عند عامة أهل العلم لكونه قد اتقى الله ما استطاع، ويجب عليه في الصلاة الأخرى أن يصلي بما استقر لديه أنه الصواب بالإجماع. Kemudian permasalahan yang ketujuh, apabila seseorang berada di sebuah tempat yang tersamarkan baginya arah kiblat, sementara dia sedang melakukan perjalanan safar, maka hendaknya dia berupaya semaksimal mungkin untuk mengerjakan sholat dengan menghadap kiblat sesuai dengan kemampuan dia. Sesuai dengan kemampuan dia, enggak ada alat-alat itu misalnya, maka dia sholat sesuai dengan pandangan dia bahwa inilah kiblat. Apabila menurut indikasinya yang kuat bahwa itu adalah arah kiblat, maka silakan dia mengerjakan sholat dengan persangkaan bahwa dia sholat menghadap ke kiblat. Ini boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Ternyata setelah dia sholat, setelah dia tadi berupaya untuk mengetahui arah kiblat dan sholat menghadap ke kiblat, setelah selesai sholat ternyata kiblatnya keliru, maka hukum sholatnya sah menurut mayoritas para ulama. Kenapa? Karena dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Adapun setelah itu ketika dia mengerjakan sholat yang berikutnya, maka dia berupaya untuk mengerjakannya sesuai dengan apa yang telah dia ketahui bahwa arah kiblat tersebut ke arah yang ini atau ke arah yang itu sesuai dengan apa yang menjadi pengetahuannya. Ini juga berdasarkan kesepakatan para ulama. ثم استثنى المؤلف رحمه الله حالتين لا يشترط فيهما استقبال القبلة في قوله واستقبال القبلة إلا عند الضرورة أو النافلة في السفر. Kemudian al-muallif al-syeikh al-sa'di rahimahullah menyebutkan pengecualian dua keadaan yang tidak diharuskan dan tidak disyaratkan seseorang sholat menghadap ke kiblat. Ada dua kondisi, kata beliau. Kondisi yang pertama ketika dalam kondisi darurat, dan kondisi yang kedua mengerjakan sholat sunnah ketika safar. ذكر النووي هذين الحالين شدة بقوله شدة الخوف والنافلة في السفر، ثم قال وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله. النووي رحمه الله تعالى beliau menyebutkan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya solat kecuali dalam dua keadaan. Keadaan ketika syiddatul khauf, terjadi perang sengit, perang yang sedang berkecamuk yang tidak memungkinkan baginya sholat normal. Demikian pula ketika mengerjakan sholat sunnah ketika safar. Lalu beliau mengatakan kondisi ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya secara umum, meskipun ada rincian-rincian yang menjadi perselisihan di kalangan mereka. Masalatul ula قوله عند الحالة الأولى قوله عند الضرورة فيها مسائل. المسألة الأولى من الضرورة ترك استقبال القبلة عند اشتداد الخوف على النفس أو المال، فيستقبل الخائف الجهة التي يقدر عليها بحسب حاله لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. Permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh beliau bolehnya sholat tanpa menghadap kiblat, yaitu dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa. Meninggalkan untuk menghadap kiblat ketika seseorang mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan hartanya, maka ketika dia sholat dia menghadap ke arah yang dia mampu melakukannya sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fa in khiftum farijalan aw rukbana, apabila kalian dalam kondisi ketakutan seperti dalam kondisi perang sedang berkecamuk atau semisalnya, maka kalian boleh mengerjakan salat dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan berjalan kaki. Mas'alatu tsaniyah min ad-darurah fi tark istiqbal al-qiblah hal itfa' al-hariq أو إنقاذ الغريق أو مطاردة المجرمين أو الهروب من المجرمين أو من المؤذن كالسبع والوحوش وغير ذلك، فإن الإنسان إذا هرب من هؤلاء يهرب إلى الجهة التي ليس فيها العدو ولو كان إلى خلاف القبلة، ويصلي على حسب حاله إذا خشي خروج الوقت. Permasalahan yang kedua, bahwa termasuk di antara keterpaksaan darurat seseorang mengerjakan sholat tanpa menghadap kiblat adalah ketika dalam kondisi seseorang sedang memadamkan api. Memadamkan api, dia petugas pemadam kebakaran atau dia ikut dalam memadamkan api tersebut, ya. Sementara dia mengkhawatirkan keluar dari waktunya kalau dia menunggu selesainya, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya sambil memadamkan sholat walaupun tidak menghadap kiblat, atau menyelamatkan orang yang tenggelam, ya, perlu untuk diselamatkan pada waktu itu, maka dia sholat sesuai dengan kondisinya walaupun tidak menghadap kiblat. Atau dia dalam kondisi mengusir para pelaku kejahatan, ya, dia tergabung dalam Densus misalnya, Densus 88, atau kampung, penduduk kampung yang sedang mengusir orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan tindakan teror, atau lari dari mereka berupaya untuk mencari jalan selamat sambil lari sholat, ya, walaupun tidak menghadap kiblat, atau dia berlari meninggalkan sesuatu yang dapat menyakitinya, mengganggunya, seperti lari dari hewan buas ketika mau sholat tiba-tiba harimau datang misalnya, maka dia lari mencari jalan selamat. Seorang mencari jalan selamat enggak mesti menghadap kiblat. Masalah ketiga, من الضرورة ترك استقبال القبلة عند العجز كالأعمى الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة أو عجز عن معرفة القبلة، كذلك المريض الذي لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، كذلك المأسور والمربوط إلى غير القبلة، فقبلة هؤلاء هي الجهة التي يقدرون عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. Permasalahan yang ketiga, meninggalkan menghadap kiblat ketika dia tidak mampu melakukannya. Seperti misalnya orang yang buta, sementara tidak ada yang mengarahkannya bahwa ini kiblat, tidak ada yang mengarahkan, tiba waktu sholat, maka dia sholat semampu dia, yang dia mampu untuk menghadap kepadanya. Atau seseorang yang memang dia tidak mampu untuk mengetahui arah kiblat, sama sekali tidak ada indikasi-indikasi yang memungkinkan baginya untuk menyangka bahwa itu adalah arah kiblat, tidak mampu. Demikian pula orang yang sakit, yang tidak mampu untuk melakukan pergerakan, dia sudah dalam kondisi stroke sementara posisinya tidak menghadap kiblat, dan atau tidak ada orang yang mampu untuk mengarahkan dia ke kiblat. Demikian pula orang yang ditawan dalam kondisi terikat, sementara terikatnya tidak menghadap ke kiblat, maka kiblat orang-orang yang kondisinya seperti ini adalah arah yang dia mampu untuk menghadap ke sana walaupun tidak sedang menghadap ke kiblat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Azza wa Jalla tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, kalian bertakwa kepada Allah semampu kalian. Wal halatu tsaniyah allati istathnaha al mu'allif wa yasqutu fiha ishtiratu istiqbal al qiblah an nafilatu fi safar. Kemudian keadaan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, yang dengannya gugur kewajiban menghadap kiblat bagi seseorang, adalah mengerjakan sholat sunnah ketika safar. Di hadithi Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qal, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haythu tawajjahat bih. Al-hadithu muttafaqun alaih. Wa zada al-Bukhari, wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika fil salati al-maktubah. Hal ini berdasarkan hadis Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an, kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat di atas kendaraannya kemanapun kendaraan itu menghadap, kemanapun kendaraan tersebut menghadap. Hadis ini muttafaqun alaih. Disebutkan tambahan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan hal itu ketika mengerjakan salat wajib. Tidak pernah mengerjakan hal itu, yaitu menghadap kemanapun kendaraan tersebut mengarah. Beliau tidak melakukan hal itu ketika mengerjakan salat wajib. Wa an-nafilatu fi as-safar fiha masail fi masail al-qiblah. Dan mengerjakan salat sunnah ketika safar ada beberapa permasalahan yang kaitannya dengan permasalahan kiblat. Awalan al-maqsudu bin nafilati fi as-safar allati tasqutu fiha al-qiblah wa syurutu al-qiblah. Permasalahan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan gugurnya menghadap kiblat ketika mengerjakan salat sunnah di saat dia sedang melakukan perjalanan safar? Awalan an yakuna halur rukubin ala dabbati min ba'irin aw himarin wa yalhaqu bidzalika kullul markubatil jadidah fi asrina hadha kas-sayarat wal qitarat was-sufun wat-ta'irat. Maka kondisi yang pertama, keadaan yang pertama yang menyebabkan gugurnya mengerjakan salat sunnah, gugurnya menghadap kiblat ketika mengerjakan salat sunnah, apabila kondisi seseorang di atas kendaraan, baik kendaraan itu dari hewan, di atas unta, di atas keledai, dan juga memiliki hukum yang sama setiap kendaraan-kendaraan yang modern di zaman kita sekarang ini, seperti di atas mobil, di atas kereta, di atas kapal, di atas pesawat. Thaniyan an yakuna hala ar-rukub was-safar la hala al-mashy al-qadamain. Kemudian kondisi yang kedua yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadap kiblat, bahwa dia dalam kondisi di atas kendaraan ketika safar, bukan berjalan dengan kedua kakinya di daratan. لأن الماشي الذي يمشي على رجليه كثير الحركة وهذه الحركة الكثيرة تتنافى مع الخشوع. Karena kalau dia mengerjakan sholat dengan cara berjalan, orang yang berjalan itu melakukan banyak pergerakan, dan banyaknya pergerakan itu bertentangan dengan kondisi kekhusyuan seseorang ketika melakukan ibadah. Thalithan an yakuna hal as-safar la hal al-iqamah bil madinah inda jumhurul ulama. Kemudian kondisi yang ketiga, bahwa dia sedang safar, dia sedang melakukan perjalanan safar, bukan sedang mukim di kota tersebut. Ya, jadi kondisinya dia sedang melakukan perjalanan safar sebagaimana yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Al-mas'alatu tsaniyah yasqutu istiqbalul qiblati bi syarti an takuna as-salatu nafilah. Fa amma al-fariidhatu fala yajuzu ada'uha 'ala ar-rahilati wal markab illa idza kana sayatamakkanu min istiqbalil qiblati wal ityani bi jami'i al-arkani wash-shuruti fi jami'i as-salati bil ijma'. Kemudian permasalahan yang berikutnya, bahwa gugur menghadap kiblat, gugurnya menghadap kiblat dengan syarat salat yang dia kerjakan itu salat sunnah. Adapun salat wajib, maka tidak diperbolehkan seseorang mengerjakan salat wajib di atas kendaraan, terkecuali apabila memungkinkan bagi dia untuk mendatangkan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, seperti menghadap kiblat dan mendatangkan rukun-rukun yang lainnya pada seluruh salat yang dia lakukan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Aw khashiya khuruj al-waqt kama dzakarnahu sabiqan. Atau dia mengkhawatirkan keluar waktu salat, keluarnya waktu salat sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, dikhawatirkan kalau dia menanti waktu yang memungkinkan untuk menghadap kiblat akan keluar dari waktu salat, maka dia mengerjakan salat sesuai dengan kemampuannya walaupun tanpa menghadap kiblat. Al-mas'alatu tsalitsah al-afdalu an yabtadi'a al-musalli al-musafir الصلاة أي النافلة متجها إلى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه وطريقه، ولا يلزمه ابتداء النافلة إلى القبلة عند جمهور العلماء، لأن هذا هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من ابتدائه صلى الله عليه وسلم النافلة إلى القبلة ففيه كلام للعلماء من حيث الإسناد. Permasalahan yang berikutnya, yang afdal apabila seseorang hendak mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, maka yang afdal di awal sholat dia menghadap kiblat terlebih dahulu, dia mengarahkan kendaraannya ke kiblat terlebih dahulu, setelah itu dia takbiratul ihram. Setelah dia takbiratul ihram, setelah itu ya terserah menghadap kemanapun walaupun tanpa menghadap kiblat awal. Jadi yang afdal di saat awal kali dia bertakbir, dia menghadap kiblat. Adapun setelahnya itu tidak jadi masalah walaupun tanpa menghadap kiblat. Namun hal ini pun tidak ada keharusan, tidak ada keharusan menghadap kiblat ketika awal sholat sunnah, ketika awal memulai sholatnya dengan takbiratul ihram, tidak ada keharusan menurut pandangan jumhur ulama. Sebab yang zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan dari awal hingga akhir tidak menghadap kiblat. Kemanapun kendaraan itu menghadap, dari awal hingga akhir. Adapun ada riwayat, memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ketika hendak sholat sunnah di atas kendaraan, beliau menghadapkan ke kiblat terlebih dahulu, kemudian takbir, setelah itu menghadap ke mana saja. Adapun hadis ini, itu ada perbincangan di kalangan para ulama, karena ada sebagian para ulama yang menganggap riwayat tersebut terdapat kelemahan. Kalamun min haythul isnad wa kalamun min haythul dalalah idh huwa fi'lun wal fi'lu yufidu al-istihbaba lal wujub. Jadi pembahasan tentang mengawali sholat sunnah di atas kendaraan menghadap kiblat ini ada dua pembahasan, dari sisi sanad periwayatan dan dari sisi kandungan riwayat tersebut. Adapun dari sisi sanad, hadis ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah riwayat itu kuat atau lemah. Adapun dari sisi kandungan, maka di dalam hadis itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kali beliau takbir pada salat sunnah di atas kendaraan menghadap kiblat, dan ini sifatnya perbuatan, dan perbuatan asal hukumnya bukan merupakan sesuatu yang wajib. Artinya kalau seseorang mengawali sholat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap kiblat itu lebih afdal. Tapi kalau tidak, dari awal hingga akhir tanpa menghadap kiblat, yang demikian tidak mengapa. Asyartul khamis min syurutus shalah satrul awrah wa sayakunu al-kalamu anhu ba'da al-maghribi insyaallah azza wa jall wa huwa darsul muhim narju min al-jami' al-hudur wa kadzalika min al-ahl al-istima' lil-fa'idah. Kemudian syarat yang kelima dari syarat sholat, syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Dan pembahasan tentang hal ini insyaAllah ta'ala akan kita bahas setelah mengerjakan sholatul maghrib, antara maghrib dan isya. Dan ini termasuk di antara pembahasan yang sangat penting, sehingga diharapkan bagi para ikhwah sekalian untuk menghadiri penjelasan ini. Demikian pula kepada para wanita, para ummahat, untuk menyimaknya dari tempat-tempat di mana mereka menyimak pelajaran ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta.